Ini kita kasih dulu ada yang punya indah pada waktunya ya. Kita beri bersama Novi Andarista dan Sound the Ship. Emang sip. Tetap tegak dan